إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita ilmu usulul bidah, di mana pada pembahasan terakhir kemarin kita membahas bahwa setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia itu bagus. Setelah kita sebutkan bahwa ini adalah perkataan seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Sehingga ikhwatul Islam, tolak ukur atau parameter kita di dalam menilai sesuatu baik atau buruk bukanlah dikembalikan kepada menurut pendapat masing-masing, akan tetapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dikatakan setiap orang menganggap dirinya baik, maka kita katakan bahwa Fir'aun juga menganggap dirinya baik. Semua mereka yang menyeru kepada kesesatan menganggap bahwa mereka di atas kebaikan. Nah, ini ikhwatul Islam berbahaya sekali. Makanya ya, nanti akan dibahas juga tentang sebuah pembahasan al-hasan mahassanahu syar'u, bahwa yang namanya yang baik itu adalah yang dianggap baik oleh syariat kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-faslur rabi, fasal yang keempat, yaitu wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adanya dalam api neraka. Ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di dalam api neraka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda, kullu dhalin finnar. Setiap yang sesat, setiap orang yang sesat itu dalam api neraka, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan setiap kesesatan, bukan setiap pelaku kesesatan. Tapi Rasulullah mengatakan setiap kesesatan itu dalam api neraka. Tentu ini ikhwatul Islam, sabda Rasulullah SAW ini mengandung makna yang dalam. Artinya bahwa orang yang berbuat sesat, maka kesesatan itu pasti akan menyeret dia ke dalam api neraka. Namun terkadang pelakunya yang mendapatkan syafaat Rasulullah, atau dia mendapatkan waktu di dunia musibah yang besar, sehingga akhirnya dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, harus kita fahami hal ini dari beberapa sisi. Yang pertama, inna min aqaidi ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus difahami oleh setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah wal jamaah, annana la nunzilu ahadan min ahli al-qiblah jannatan wala nara. Tidak boleh kita memastikan seseorang dari ahli kiblat ini bahwa si fulan ini bakal masuk surga atau neraka, tidak boleh. Akhi, kalau kita berbicara ya, sesuatu perkara ini bid'ah, ini sesat, bukan berarti memvonis pelakunya pasti neraka. Di sini harus dibedakan antara memvonis sesat dengan memvonis api neraka, itu beda jauh. Banyak orang yang awam yang tidak faham tentang masalah ini. Ya, dia berpandangan dengan pandangannya yang ya yang dangkal, bahwa ketika kita berkata bahwa ini bid'ah, ini sesat, berarti kita sedang memvonis pelakunya itu adalah neraka. Jelas ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ya, sebuah pemahaman yang menyimpang. Karena kita semua meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memastikan seorang pun dari ahli kiblat ini, dari kaum muslimin, bahwa dia masuk neraka atau masuk surga. Ya, tidak boleh. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang menunjukkan kepada hal itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ketika ada seseorang dalam suatu peperangan, dia terkena panah, lalu kemudian dikatakan oleh para sahabat, hani'an lahu bil jannah, selamat dia masuk surga, maka Rasulullah SAW bersabda, kalla, tidak. Sesungguhnya tali sandal yang dia ambil ya, sesungguhnya menjadi api neraka dalam kuburannya itu. Lihat, ya, ketika sahabat mengatakan hani'an lahu bil jannah, ya, selamat dia masuk surga, seakan-akan mereka memastikan bahwa orang tersebut masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepis dan berkata, "Tidak, tidak," kata beliau. Sebab akhi, masalah neraka surga itu urusan Allah. Kita tidak tahu, ya, apakah pelakunya itu akan masuk surga ataukah pelakunya akan masuk neraka, kita tidak tahu. Adapun menghukumi sesuatu itu sesat atau tidak, maka ini urusan duniawiyah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maka setiap yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, ya, kita hukumi sebagai sebuah kesesatan. Dan setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya, kita hukumi sebagai sebuah kebenaran. Makanya akhwal Islam, ya, ketika kita menghukumi sesuatu itu bid'ah atau sesat, jangan Anda fahami bahwa kita sedang memastikan pelakunya neraka. Tidak, sama sekali. Adapun kita katakan bahwa pelakunya terancam masuk neraka, na'am. Tapi kata-kata terancam ini tidak menunjukkan sebuah kepastian. Ya. Karena akhal Islam, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali mengancam orang-orang yang melakukan, ya, penyimpangan-penyimpangan. Sebab ini adalah untuk memberikan apa? Kesan kepada pelakunya, ya, agar dia takut untuk tidak melakukan itu, dan dia takut, ya, terhadap azab api neraka. Sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan itu, dia ingat bahwa pelakunya akan terancam masuk neraka, dan bahwasannya dia akan diazab di dalam kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya, ya, ketika peringatan itu dinyatakan sebagai sebuah keumuman, maka ikhwatul Islam, hal ini akan bermanfaat tentunya bagi pendengarnya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, wal alimu qad yadhkurul wa'ida fima yarahu dhanban ma'a ilmihi bi anna al muta'awwila maghfurun lahu la yanaluhu al wa'id. Orang yang berilmu itu terkadang, kata beliau, menyebut ancaman itu pada sesuatu yang ia pandang dosa. Padahal ia tahu bahwa orang yang muta'awil itu terkadang dimaafkan. Artinya tidak terkena ancaman. Tapi ia sebutkan demikian agar menjelaskan saja bahwa perbuatan tersebut konsekuensinya akan mendapatkan sanksi seperti ini. Bukan berarti dia memastikan si fulan ini masuk neraka, tidak. Sungguh sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 4 halaman 484. Beliau berkata, "Kama anna nususal wa'idi 'amatun, fala nashhadu biha 'ala mu'ayyanin bi annahu min ashabin nar." Ya, sebagaimana nas-nas ancaman itu sifatnya umum, kata beliau. Ya, umum. Ya, seperti misalnya firman Allah, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan begini dan begitu, maka ancamannya neraka. Itu sifatnya umum. Ya, karena sifatnya umum, fala nashhadu biha ala muayyan. Tidak boleh kita ini mempersaksikan atas individu secara khusus bahwa dia pelakunya pasti neraka. Tidak boleh, kata beliau. Kenapa? Lijawazi takhallufil muqtada 'anil muqtadi limu'aridin rajihin. Bisa jadi di sana ada penghalang-penghalang dia sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Apa penghalang-penghalang itu? Imma taubah. Bisa jadi ia taubat di akhir hayatnya. Kita tidak tahu. Ini ada orang kok pelaku bid'ah, tapi di akhir hayatnya dia subhanallah bagus matinya. Kenapa ya? Mungkin kita tidak tahu, akhi. Dia itu bertaubat di akhir hayatnya. Wa imma hasanatin mahiyah, kata Ibn Taimiyah, bisa jadi karena ada kebaikan yang besar yang dia pernah lakukan sehingga bisa mengampuni dosa-dosanya. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dahulu ada seorang pelacur, ia berjalan di sebuah padang pasir, ia kehausan, kemudian ia menemukan sumur, maka ia pun turun ke dalam sumur, kemudian minum dari air sumur itu. Ketika ia naik ke atas, ternyata didapatinya seekor anjing sedang menjilat-jilat tanah. Kenapa? Karena saking kehausannya juga. Maka si pelacur ini berpikir, ya, buah anjing ini merasa kehausan seperti aku kehausan. Lalu ia pun kembali turun dan memenuhi khufnya. Lalu diberikan minumlah ya anjing itu. Apa yang terjadi? Allah pun berterima kasih kepada si pelacur ini dan mengampuni dosanya. Artinya akhi, ya terkadang orang yang berbuat kesesatan itu ternyata dia punya kebaikan besar, yang saking besarnya kebaikan itu bisa mengalahkan dan melumatkan kesesatannya itu nanti pada hari kiamat. Ya, nanti pada hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya, hal ini tentu akhi, ya tidak menghalangi kita untuk memvonis bahwa dia sesat. Kalau memang jelas-jelas dia sesat. Adapun masalah kehidupan akhirat nanti, ya Allah wa'alam, Allah yang tahu. Wa imma masaiba mukaffirah, kata Ibn Taimiyah, bisa jadi ia terkena musibah sehingga dengan musibah itu Allah ampuni dosanya. Ya, dia diberikan sakit yang berkepanjangan, akhirnya walaupun dia pelaku kesesatan karena sakitnya itu, karena musibahnya itu, ya ternyata Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Wa imma syafa'atan maqbulatan, atau dia mendapatkan syafaat yang diterima oleh Allah. Atau yang lain ya banyak ya perkara-perkara yang terkadang yang menjadikan pelakunya itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disinilah ikhwatul Islam harus kita fahami bersama. Ya, ketika kita menghukumi si fula, ketika kita menghukumi bahwa ini bid'ah, ini perbuatan yang sesat, jangan Anda fahami kita sedang mengadili orang bahwa si fulan pasti neraka, si fulan pasti surga. Tidak, wallah. Ya, sama sekali. Karena sesungguhnya membela agama dari berbagai macam kotorannya adalah hukumnya wajib. Membersihkan agama dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengotorinya adalah hukumnya wajib, ya akhi. Adapun kemudian menghukumi seseorang surga dan neraka itu bukan pekerjaan kita. Itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatul Islam, banyak orang tidak memahami masalah-masalah seperti ini. Sehingga ya sampai kepada saya ada orang berkata, "Wah, radio ini katanya seperti pengadilan akhirat." Ya, pengadilan akhirat, dia memvonis si fulan neraka, surga. Kenapa berucap demikian? Jawab, tentu karena dia bodoh. Tidak faham tentang kaidah-kaidah yang harus difahami dalam masalah ini. Ikhwatul Islam, berbeda akhi keadaannya kalau dia sudah menganggap boleh atau halal suatu perbuatan bid'ah. Dalam artian, ya, dia mengatakan boleh-boleh saja bid'ah, boleh-boleh saja berbuat maksiat katanya. Dia mengatakan bahwasanya berbuat minum arak itu halal. Dia mengatakan ya judi itu halal. Maka orang seperti ini kita katakan na'am, dia di dalam api neraka. Sebab kenapa? Yes, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, termasuk kufur akbar, ya, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Makanya Al-Imam Ath-Thahawi berkata, "Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin ma lam yastahillah." Ya, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat ini karena suatu dosa selama ia tidak menganggapnya halal. Tapi kalau sudah dia menganggap halal sebuah dosa, dia berkata katanya berbuat dosa itu halal-halal saja, maka orang seperti ini ya keluar dari millatul Islam. Kesimpulannya akhi, innal aqwal al-batilah al-mubtada'ah al-muharramah al-mutadhamminah nafya ma athbathahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam au ithbata ma nafah أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق يثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. Bahwa perkataan-perkataan yang batil, yang bid'ah, yang haram, yang mengandung peniadaan terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasul, atau malah menetapkan apa yang ditiadakan oleh Rasul, atau malah memerintahkan yang dilarang oleh Rasul, atau malah melarang apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka pada waktu itu kita katakan pelakunya sesat. Ya, dan kita berikan ancaman pada dia sebagaimana ditunjukkan oleh nas. Namun dalam masalah ya memastikan masalah surga dan neraka kita tidak lakukan, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya perkara yang harus kita pahami bersama. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, al-faslul khamis, fasal yang kelima, yaitu ahkamut tark, yang berhubungan dengan meninggalkan suatu perbuatan. Akhi, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam perbuatan saja, tapi juga meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW pun juga diperintahkan. Makanya para ulama membagi sunnah ada dua macam. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ya, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu berupa perbuatan. Ya, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran. Itu adalah sunnah fi'liyah yang sifatnya perbuatan. Ada lagi sunnah tarkiyah, sunnah yang sifatnya meninggalkan. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, jangan kita lakukan. Contohnya misalnya apa? Azan itu sunnah fi'liyah, betul. Tapi untuk dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dia tidak pernah Rasulullah SAW azan untuk sholat id. Tidak pernah Rasulullah SAW ya azan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka meninggalkan azan itu adalah sunnah yang harus kita lakukan. Maka barang siapa yang berazan untuk sholat id, ya kita katakan ini bid'ah. Kenapa? Sebab itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang berkata, tapi kan azan baik, bukankah azan itu untuk menyeru orang kepada kebaikan? Ya, bukankah azan itu untuk mengingatkan agar orang segera bergegas menuju sholat? Ya, kita katakan sahih, betul. Namun masalahnya kita beribadah kepada Allah ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW sekalipun azan ya untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya akhi. Maka pada waktu itu azan untuk sholat, untuk kedua sholat itu kita katakan termasuk perkara yang diada-adakan. Jadi ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Ya artinya ia meninggalkan apa yang ditinggalkan Rasulullah. Kita jangan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, sebuah dalil yang menunjukkan kepada hal itu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada tiga orang datang kepada apa ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat apa? Buat bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru biha, tatkala mereka dikabari tentang ibadah Nabi, apa yang terjadi? Ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah. Kok sedikit sekali ya? Apa yang terjadi? Mereka berkata, wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya kita siapa dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pantas saja. Kenapa? Karena Allah sudah ampuni katanya dosanya dari yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka yang satu berkata, amma ana. Ya adapun aku, fa ana usolli al-laila abada. Saya mau salat malam semalam suntuk ya selama-lamanya. Yang kedua berkata, ana asumu dahra wala uftir, saya mau puasa terus menerus, enggak mau berbuka. Yang satu berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, saya enggak mau menikah selama-lamanya. Masya Allah. Lihat akhi, yang satu ingin sholat, tentu orang semua berkata sholat itu baik. Yang satu lagi ingin berpuasa, caranya puasa terus menerus. Yang satu lagi ingin ibadah tapi caranya dengan tidak menikah. Rupanya perkataan tiga orang ini ya akhi, ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Apakah kalian yang pernah berkata begini dan begitu? Ama wallah, kata beliau, demi Allah. Inni ala akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Lakinni asumu wa uftir, kata Rasulullah. Tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli wa arkut, saya pun salat malam dan saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwatal Islam, salat pada asalnya baik, namun caranya bikin sendiri orang ini semalam suntuk. Puasa pada asalnya baik, namun caranya puasa terus menerus ya tidak baik. Ya, beribadah kepada Allah baik, namun dengan cara tidak menikah ini pun tidak baik. Maka tatkala tata cara atau sifatnya tersebut tidak sesuai ya, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan mereka itu. Maka disinilah kita harus fahami, akhi. Kita jangan melihat sebatas kepada asalnya saja. Oh, sholat kan bagus. Betul, sholat itu bagus. Betul sekali. Tapi masalahnya kita juga harus melihat kepada sifatnya, tata caranya, bagaimana Rasulullah SAW melakukan. Kalau ada orang yang sholat, ya memang sholat bagus, cuman ternyata apa yang terjadi, ikhwatul Islam, dia sholatnya misalnya sholat subuh 3 rakaat. Rasulullah SAW sholatnya cuma 2 rakaat. Ya, kalau sholat subuh itu, la ente kok 3 rakaat, kita katakan, ya engkau telah berbuat bid'ah. La syak, ya tidak ragu lagi. Kenapa? Sholat memang bagus, betul sholat itu bagus, cuman caranya nih, ya bikin-bikin sendiri ini. Maka akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan kisah 3 orang laki-laki tadi yang datang kepada istri-istri Nabi. Yang satu ingin puasa cuman terus-menerus, yang satu ingin salat malam cuman semalam suntuk, yang satu ingin ibadah cuman ia dengan cara tidak menikah. Tentu ikhwatul Islam semua kita sepakat bahwa niat para sahabat itu baik banget, pengen ibadah kepada Allah, baik. Cuma ingat di akhir ya, niat yang baik tidak menjadikan suatu amalan yang tidak baik jadi baik. Niat yang baik saja tidak cukup sampai perbuatan itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tentu ingin memberikan sebuah contoh-contoh yang ada di masyarakat kita di zaman ini. Contohnya bersalaman. Bersalaman kita katakan baik, sahih, wallahi baik. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang bersalaman itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Cuma masalahnya kalau misalnya bersalaman setelah sholat, ya sholat fardu, setelah sholat berjamaah mereka saling bersalaman kanan kiri dan yang lainnya, ini jadi permasalahan. Sementara Nabi SAW tidak pernah melakukan, tidak pula para sahabat melakukan. Padahal yang sholat berjamaah bersama Rasulullah banyak sekali, namun tidak ada yang menukil kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersalaman. Bahkan dalam kitab-kitab madhab pun juga, ya sampai hari ini kita tidak pernah menemukan satupun ulama yang mengatakan, ya, bersalaman setelah sholat itu adalah sunnah Rasul. Kalau ada orang berkata, tapi kan salaman tau kan bagus mempererat ukhuwah Islamiyah, ya memperkuat ukhuwah. Kita katakan, ya akhi, ya di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat mempererat ukhuwah pun juga ada, harus. Ya bahkan di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu harus lebih dipererat lagi. Sebab kenapa? Kaum muslimin cuma ada di kota Madinah, ya selebihnya orang-orang kafir. Tapi kok anehnya tidak ada satupun para sahabat, ya Rasulullah pun tidak pernah menganjurkan. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam yang lainnya. Dari zaman ke zaman tak pernah kita temukan dalam kitab-kitab fikih. Baru muncul di zaman sekarang saja, yang kemudian oleh orang-orang awam dianggap ini sebuah kebaikan. Aneh bin ajaib. Ya. Makanya, akhi, hadis 3 orang tadi, ya kita jadikan sebuah patokan yang kuat dan baku untuk menolak berbagai macam sesuatu yang itu asalnya baik, namun ketika dilaksanakan dengan tata cara yang tidak sesuai, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka perbuatan itu jadi tidak baik. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, seperti halnya misalnya kita sebutkan tadi contohnya yaitu azan untuk salat Id. Semua orang bersepakat dengan saya bahwa azan itu baik. Semua orang berkata demikian. Tapi sekarang saya bertanya, boleh tidak azan untuk salat Id? Pasti semua berkata dan bersepakat bahwa tidak boleh. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa? Jawabnya mereka semua bersepakat karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun demikian. Kenapa kalian lakukan bersalaman setelah sholat? Ya. Kalau kalian jawab, oh baik itu kan salaman itu. Kita pun bisa berkata, bukankah itu pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Para sahabat pun tidak melakukan, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Kalaulah itu baik, tentu Rasulullah sudah ajarkan, tentu para sahabat sudah kerjakan, tentu para tabi'in sudah yang mengamalkan, pasti itu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Rajab dalam kitab Fadli Ilmi Salaf berkata, فَأَمَّا مَتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكُوهُ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ. Adapun yang disepakati oleh salaf terdahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, disepakati oleh salaf terdahulu untuk ditinggalkan, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka itu tidaklah meninggalkan sesuatu kecuali karena di atas ilmu bahwa itu tidak boleh diamalkan. Cuma mungkin akhi, jadi sebuah permasalahan. Buktinya pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasul. Membaca Al-Quran baik, tapi pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasulullah, baru dilakukan oleh para sahabat. Ya, itu kan menunjukkan boleh-boleh saja dong. Buktinya membuat ilmu-ilmu juga tidak dilakukan oleh Rasul. Bagaimana itu? Ya, tentu akhi a'azzani Allah wa iyyakum, harus kita menjawab ya syubhat seperti ini dengan apa pandangan yang tajam disertai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Akhal Islam, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, akhi, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu karena belum ada pendorongnya. Ya. Atau yang kedua, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu ada pendorongnya, ada. Tapi masih ada penghalangnya. Ya, tapi masih ada penghalangnya. Atau yang ketiga, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu ada pendorongnya dan penghalangnya pun juga tidak ada. Artinya Rasulullah SAW mampu melakukannya. Ya, sebuah contoh misalnya, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan karena belum ada pendorongnya. Belum ada pendorongnya ini. Apa misalnya? Di pembuatan ilmu nahu, ilmu sorof. Ilmu nahu belumlah dibutuhkan di zaman Rasulullah. Kenapa? Para sahabat akhir semua bahasa Arabnya fasih. Anak kecil aja masih kecil udah bisa bahasa Arab. Ya. Fasih-fasih mereka sehingga Al-Quran saja turun dengan bahasa mereka. Makanya ya belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya untuk membuat apa? Untuk membuat ilmu nahu dan ilmu apa? Ilmu sharaf. Namun ketika ya Rasulullah sudah meninggal, para sahabat berjuang dan Islam menjadi luas. Akhirnya masuk Islamlah orang yang tidak paham bahasa Arab. Akhirnya apa? Banyak terjadi kesalahan dalam bahasa Arab karena belum ada kaidah yang baku tentang masalah itu. Mulailah para sahabat yang menulis, yang menyuruh untuk menulis kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, bahwa fa'il itu marfu selama-lamanya, bahwa maf'ul bihi itu mansub selama-lamanya. Ya. Nah, ini kenapa ketika kebutuhan tersebut mendesak dan maslahatnya besar, sebab kalau tidak dibuat ilmu tersebut akan menyebabkan orang itu tidak memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang sahih. Maka ini sebuah kemaslahatan yang agung. Maka jelas ini bukan bid'ah, ya akhi. Kenapa? Karena pendorongnya sudah ada, kebutuhannya sudah mendesak. Ya, di mana Rasulullah SAW tinggalkan itu karena memang belum dibutuhkan dan belum ada pendorong. Atau yang kedua contohnya, ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Sudah dibahas tadi, ya, membaca Al-Quran penting. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang paling suka untuk membaca Al-Quran dan sangat suka membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sebagai pelipur laranya, penghibur kesedihannya. Namun tatkala di zaman Rasulullah SAW belumlah dikumpulkan, pada Rasulullah ada pendorongnya untuk mengumpulkan Al-Quran, tapi masih ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Bahwa Al-Quran terus-menerus turun, belum sempurna, sehingga akhirnya belum sempat, apa tidak sempat untuk Rasulullah SAW kumpulkan. Makanya ikhwatul Islam, yang kemudian di zaman setelah Rasulullah wafat, ya, mulai terjadi lagi perselisihan tentang Al-Quran. Maka Umar bin Khattab melihat tatkala para penghafal Quran sudah banyak yang meninggal dunia dan mati syahid di medan perang, akhirnya ya Umar khawatir Al-Quran akan ya hilang dan punah. Maka beliau pun ya meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena penghalangnya telah tidak ada di zaman Umar. Di zaman Rasulullah penghalangnya masih ada. Apa itu? Ya, bahwa wahyu terus-menerus turun. Di zaman Umar wahyu sudah berhenti dan sudah lengkap Al-Quran itu. Sementara apa, kebutuhan pun sangat mendesak. Sebab kalau tidak dikumpulkan ini akan hilang dari dada-dada manusia karena sebatas dihafalkan saja. Maka harus segera dikumpulkan karena ini kemaslahatan besar. Dan kemaslahatan yang kita rasakan sampai hari ini kita bisa membaca Al-Quran. Maka yang seperti ini tidak mungkin kita katakan ini bid'ah, ya akhi. Walaupun Rasulullah SAW tidak lakukan, tentu kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak lakukan? Karena rupanya ada masih ada penghalang, sehingga menghalangi Rasulullah SAW untuk melakukannya. Nah, baru yang ketiga ini, nanti kita akan sebutkan, ya, pendorongnya ada, penghalangnya pun tidak ada. Dalam artian Rasulullah SAW mampu melakukannya, ada pendorongnya, tapi Rasulullah SAW tetap tidak lakukan juga. Maka ini menunjukkan tidak disyariatkan. Ya, contohnya apa? Azan untuk sholat id. Pendorongnya ada untuk menyuruh orang sholat. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Ya, Rasulullah mampu saja menyuruh seseorang untuk azan. Tapi kok Rasulullah SAW tidak melakukan, ya? Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk azan. Ya, padahal pendorongnya ada, penghalangnya juga tidak ada. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Merayakan kelahiran Rasul, ulang tahun. Pendorongnya ada, apa? Cinta Rasul. Para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah. Penghalangnya tidak ada, dalam artian mampu Rasulullah melakukan, ya, mengajak para sahabat untuk apa? Merayakan ulang tahunnya. Demikian pula para sahabat mampu merayakan untuk merayakan apa? Kelahirannya. Tapi Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak pula para sahabat lakukan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Bersalaman setelah sholat, pendorongnya di zaman Rasulullah SAW ada. Apa itu? Dalam rangka memperkuat tali ukhuwah. Penghalangnya juga tidak ada, di mana para sahabat mampu saja bersalam-salaman setelah sholat berjamaah. Tapi kok Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak pula beliau perintahkan? Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, kita kiaskan kepada semua perkara-perkara di zaman sekarang ini, akhi. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan, ya belum tentu itu perkara yang bid'ah. Namun kita harus lihat keadaannya terlebih dahulu dari tiga sisi tadi, ya, akhi. Nah, ini orang yang tidak banyak orang tidak paham tentang masalah ini. Sehingga akhirnya apa? Dianggap segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul pokoknya bid'ah. Makanya kalau ada orang mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka kita katakan ini bid'ah. Maka kita katakan ini definisi yang tidak benar. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, ya dilihat keadaannya. Kalau ternyata belum ada pendorongnya, kalau ternyata masih ada penghalangnya, berbeda kalau misalnya ya masih apa pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, tapi Rasulullah SAW tetap meninggalkannya, maka itu jelas perkara yang tidak disyariatkan atau ya bisa dikatakan juga itu bid'ah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu? Bagaimana ya kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu? Ibnu Qayyim membahas sebuah pembahasan yang bagus sekali tentang masalah ini. Kata beliau, wa amma naqluhum li tarki sallallahu alaihi wasallam fa huwa naw'an. Adapun penukilan para sahabat bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu itu ada dua macam dan dua-duanya sunnah yang harus kita lakukan dalam artian meninggalkannya adalah sunnah. Ahaduhuma yang pertama tasrihuhum bi annahu taraka kadza wa kadza wa lam yaf'alhu. Ya, yang pertama apa? Para sahabat ya tegas menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan perbuatan itu. Seperti misalnya para sahabat berkata ketika Rasulullah SAW tentang apa syuhada Uhud, bahwa Rasulullah SAW tidak memandikan mereka dan tidak mensalatkan mereka. Juga ketika salat Id, ya para sahabat berkata tidak ada adzan, tidak pula qomat dan seruan, ya as-salatu jami'ah. Tidak ada. Tegas para sahabat mengatakan Rasul tidak lakukan itu. Maka kita tidak melakukannya pun juga harus. Artinya jangan kita lakukan. Wasani yang kedua, kata beliau, adamu naqlihim lima law fa'alahu latawaffarat himamuhum wa dawa'ihim. Ya, artinya tidak ada satupun sahabat yang menukilnya. Ya, di mana kalau Rasulullah SAW melakukan, tentu para sahabat sudah bersegera untuk melakukan dan mengamalkan dan menukil kepada umat setelahnya. Tapi ketika tidak ada satupun di antara mereka yang menukilnya, ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan dengan kesepakatan mereka. Ikhwatul Islam. Sudah saya contohkan tadi, yaitu bersalaman setelah sholat berjamaah. Bersalaman setelah sholat berjamaah itu, kalau Rasulullah SAW lakukan, tentu para sahabat akan lakukan. Apalagi yang sholat berjamaah bersama Rasulullah banyak sekali dari para sahabat. Tapi aneh, tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam empat. Dan imam-imam setelahnya baru muncul di zaman sekarang saja yang dinyatakan baik oleh orang-orang awam. Ya subhanallah. Ikhwatul Islam. Contohnya juga misalnya melafazkan niat, akhi. Yang sholat bersama Rasulullah di kalangan sahabat banyak. Ya kalaulah tentu Rasulullah melakukan melafazkan niat, tentu para sahabat akan melakukannya. Tentu para sahabat akan menukil kepada kita. Ya, tentu Rasulullah SAW juga ajarkan kepada orang-orang yang tidak becus sholatnya. Namun ketika Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak becus sholatnya, idza kumta ila sholati fastaqbilil qiblah tsumma kabbir. Ya, kalau kamu mau sholat maka menghadap kiblatlah dan bertakbiratul ihramlah. Rasulullah tidak berkata lafadzkan niatmu. Maka dari sini akhal Islam menunjukkan bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, itu perkara yang harus kita tinggalkan juga. Ikhwatul Islam. Demikian pula yang sifatnya meninggalkan, yang mungkin sifatnya yang sifatnya mubah. Ya. Kita tidak makan boleh-boleh saja. Kita tidak minum boleh-boleh saja. Kita tidak berpakaian, tidak memakai pakaian ini dan itu, boleh-boleh saja. Cuma masalahnya kalau tidak melakukan perbuatan yang sifatnya halal ini, kalau misalnya dianggap itu sebagai sebuah agama, nah ini yang jadi masalah juga, akhi. Ya. Makanya Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam memberikan pembahasan yang bagus dalam masalah ini. Kata beliau, fahadat tarku meninggalkan sesuatu tadi, imma an yakuna li amrin yu'tabaru mithluhu syar'an awla. Tidak lepas dari dua perkara. Ya, dia meninggalkan sesuatu itu dianggap sebagai sebuah pensyariatan atau tidak. Fa in kana li amrin yu'tabar, ya, apabila dia untuk perkara yang sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pensyariatan, dalam artian dia meninggalkan sesuatu itu, ya, bahwa ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, artinya meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini tidak apa-apa. Iz ma'nahu tarku ma yajuzu tarkuhu, karena maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang boleh-boleh saja untuk ditinggalkan, ya, di mana tidak diminta untuk meninggalkannya. Ya. Namun kalau untuk selain itu, kata beliau, kalau dianggap sebagai sebuah agama, ya, kita ya tidak makan roti, kenapa? Tidak makan daging, kenapa? Kalau dia misalnya menganggap ini sebagai sebuah keutamaan, ya, dan bahwasannya katanya, ya, kita ini harus menyayangi binatang, maka kita tidak boleh makan daging. Ya, dia tidak makan daging ini sebagai sebuah agama, fahwal ibtida'u fiddin, maka ini jadi sebuah bid'ah dalam agama. Makanya, akhi, yang halal, sesuatu yang sifatnya mubah, bisa berubah jadi bid'ah. Kapan? Ya, dua keadaan tadi. Yang pertama apa? Kalau ada orang makan tempe dengan keyakinan bahwa tempe itu lebih afdol dari tahu, misalnya. Barang siapa yang makan tempe, dia dapat pahala begini dan begitu. Nah, jadi bid'ah itu. Kenapa? Karena dia menetapkan keutamaan buat makanan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Atau dia tidak mau makan tempe. Kenapa? Dalam rangka ya menganggap itu ibadah. Maka ia tidak makannya tempe tersebut jadi bid'ah, karena dia menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Allahumma kecuali, akhi, kalau ada orang kata dokter kamu haram, kamu tidak boleh makan tempe, sebab kalau kau makan tempe penyakitmu menjadi-jadi, itu tidak jadi masalah. Ya. Fa idzan kullu man mana'a nafsahu min tanawwuli ma ahallallahu min ghairi udhrin syar'i fa huwa kharijun an sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mencegah dirinya dari memakan sesuatu yang telah Allah halalkan tanpa ada udzur syariat, maka ia telah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itulah kita harus memahami sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan tidak perbuat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat sesuatu. Kalau memang ternyata ya pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak melakukannya, maka itu tidak disyariatkan, akhul Islam. Bahkan bisa kita katakan itu perkara yang diada-adakan. Ya. Wah, itu adalah perbuatan yang tidak. Demikian pula yang Rasulullah, yang para sahabat tinggalkan, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada, namun para sahabat semuanya meninggalkannya dan tidak melakukannya, maka tidak boleh pula kita melakukan perbuatan seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini dahulu yang kita bisa bahas, ya, pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah ya kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di waktu yang akan datang. Naam. Taib ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, demikian sesi materi dari pembahasan kitab ilmu usulul bidah yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan langsungkan sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Fahal yatadabbaru al-mu'minuna hadzal Qur'ana afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha. Kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Khotol Islam, para pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari Umu Haris di Matraman, Ustaz. Ustaz, ibu saya selalu memerintahkan untuk selalu membaca ayat kursi di dalam keadaan apapun, seperti di dalam perjalanan, kemudian ketika naik kendaraan atau lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah diperbolehkan membaca ayat kursi di dalam keadaan-keadaan tersebut? Demikian Ustaz. Ikhwatul Islam, sesungguhnya membaca ayat kursi, ayat kursi memang adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Akan tetapi membaca ayat kursi dalam keadaan-keadaan tertentu atau ya menyunahkan sesuatu untuk membaca ayat kursi dalam setiap keadaan ini butuh dalil. Karena semua kita sepakat bahwa ibadah itu adalah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya. Ada apa ibadah-ibadah atau bacaan-bacaan yang tidak boleh. Ya, kita tidak boleh untuk melakukannya di setiap saat. Karena ini butuh dalil. Ya. Ayat kursi termasuk ayat-ayat yang agung. Kalau kita lihat dalam sunnah Rasulullah SAW, kita dapati Rasulullah SAW tidak membaca ayat kursi di setiap keadaan. Beliau hanya membacanya setelah sholat, di waktu pagi dan petang, ketika beliau mau tidur. Ya. Adapun kemudian ya mau safar baca ayat kursi, ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Mau naik mobil baca ayat kursi, tidak pula dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Maka akal Islam, ya, untuk mengumumkan sesuatu disunahkan membaca ayat kursi di setiap keadaan butuh dalil, karena ini masalahnya berhubungan dengan pensyariatan, dan pensyariatan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Nah, baik, kita membuka line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ibu, dari mana ibu? Dari Bekasi. Silakan. Dari Rawalumbu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nanya, kebanyakan ya orang Jawa kalau nggak salah ini ngomongnya Gusti Allah itu gimana itu kalau kita ngomong Gusti Allah gitu. Kalau pernah ana taklim sih katanya nggak boleh gitu. Itu menurut Ustaz gimana? Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhwatul Islam, mensifati Allah harus sesuai dengan dalil. Memberi nama kepada Allah pun harus sesuai dengan dalil. Kata para ulama, bab sifat lebih luas daripada bab nama. Dalam artian, tidak setiap sifat boleh dijadikan nama, namun setiap nama mengandung sifat. Dan para ulama bersepakat bahwa menamai Allah dan mensifati Allah harus berdasarkan dalil. Kenapa? Karena ini masalahnya berhubungan dengan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling tahu tentang nama dirinya. Allah yang paling tahu tentang sifat dirinya. Maka tidak boleh kita mensifati atau menamai Allah sesuai dengan keinginan dan selera kita. Tidak. Dan ini pun tidak dikembalikan kepada adat istiadat dalam masalah ini. Tapi para ulama mengatakan boleh mengabarkan Allah dengan pengabaran, selama pengabaran itu tidak terkandung padanya sesuatu yang sifatnya kurang. Pengabaran tentang Allah ya boleh, walaupun tidak ditunjukkan oleh dalil, kata para ulama. Selama itu pengabarannya sempurna dari seluruh sisi. Contoh, ketika Imam Ahmad berkata, Allahu ustawin mustawin ala arshihi ba'inun min khalqihi. Ya. Allah bersemayam di atas arash, jauh dari hambanya, ba'in. Ya. Kata-kata ba'inun, ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah. Namun kata para ulama, hadza min babil akhbar. Ini bab mengabarkan tentang Allah. Boleh saja selama itu tidak ada, ya, tidak mengandung makna-makna yang buruk. Banyak kata-kata Gusti Allah, kalau dia yakini itu sebagai nama Allah atau sifat Allah, ini tidak boleh. Tapi hanya sebatas pengabaran saja, ya, mimbabil ikhbar, ya, kita juga harus memahami dulu Gusti itu maknanya apa. Apa yang dimaksud dengan Gusti, ini harus kita pahami secara mendetail. Kalau ternyata makna Gusti ini artinya sebagai sebuah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebatas pemberian khabar untuk Allah, boleh-boleh saja. Selama dia tidak meyakini itu sebagai sebuah sifat Allah atau nama Allah. Nah. Baik, kita angkat masih dari line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana, Pak? Dari Jakarta Utara, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Abu Aisyah. Silakan, ya, silakan langsung, Pak. Ustaz, saya pernah dengar begini, Ustaz. Orang-orang kuat itu entar jadi anjing-anjing neraka entar di akhirat. Khawarij. Iya. Mm-mm. Apakah itu benar? Ada dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, hadisnya sahih. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebutkan dari diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khawariju kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar." Khawarij itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Namun sekali lagi, akhi, bukan berarti kita menetapkan dia kekal dalam api neraka. Selama mereka mentauhidkan Allah, ya, suatu ketika Allah akan angkat dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini mimbabil wa'id, sebatas ancaman saja. Nah. Baik, masih di line telepon, kami angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Dengan siapa? Dari Depok Ustaz. Iya, silakan. Silakan, Pak. Ini ada hadis yang artinya begini, sampaikan olehmu walau satu ayat. Iya. Ketika kita melihat kebid'ahan, lalu kita tidak menegurnya atau tidak menyampaikan ayat yang tentang bid'ah, lalu karena ketidakberdayaan saya, karena dulunya saya itu ahli bid'ah. Setelah dengar radio ini, saya semuanya saya, alhamdulillah sudah tinggalkan. Alhamdulillah. Karena apa saya di kebidahan di sini itu luar biasa, Ustaz. Penerahan pentolan-pentolan kiai pun semuanya bisa. Karena ketidakberdayaan saya tidak menyampaikan. Gimana Ustaz tentang itu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran maka ingkari dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya pengingkaran, kata Rasulullah. Ya. Ikhwatul Islam, kalau antum tidak bisa dan tidak berdaya mengingkari kebid'ahan yang ada di masyarakat antum, maka antum ma'dzur, dimaafkan oleh Allah. Selama antum mengingkari sebatas dengan hati itu sudah cukup. Kalau memang tidak mampu dengan lisan, tidak pula dengan tangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, memberikan tiga derajat pengingkaran. Pengingkaran yang pertama dengan tangan, kekuatan. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka dengan lisan. Tapi kalau tidak berdaya juga, maka dengan setidaknya hati kita mengingkarinya. Maka kewajiban antum akhal Islam, ya, terus menuntut ilmu, membahas dan melihat apa syubhat-syubhat mereka, supaya kita bisa bantah mereka. Sehingga ketika ilmu kita kuat dan kokoh, maka kita bisa, ya, menyampaikan kepada mereka dengan hujah-hujah yang ilmiah. Nah. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang pendengar dari Bantar Gebang. Barakallahu fiik Ustaz. Tadi disebutkan bahwasanya, atau saya sudah pernah menyimak bahwasanya bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Apakah hal itu berarti orang yang tiap hari rajin sholat tetapi ada bid'ahnya lebih jelek daripada pelaku maksiat yang tidak pernah sholat sama sekali? Mohon penjelasannya. Pertama, masalah sholat masalah besar. Orang yang tidak sholat sama sekali, para ulama sebagian menyatakan kafir, murtad dari agama Islam. Jelas pelaku ini buruk daripada orang yang melakukan orang sholat tapi melakukan bid'ah. Karena kenapa? Karena sholat ini masalah besar dan dosanya juga sangat besar. meninggalkan sholat ini besar. Ya. Maka kalau antum tanya mana yang lebih baik, orang yang sholat tapi berbuat bid'ah dengan orang yang berbuat maksiat tapi tidak sholat, ya kita katakan subhanallah, ya, jelas yang lebih baik yang pertama. Namun ada yang lebih baik lagi, orang sholat tidak berbuat bid'ah, itu lebih ahsan dan afdol. Ya, jelas itu lebih bagus, bahkan itu yang wajib. Maka akhi a'azani Allah wa iyyakum, perbandingan-perbandingan seperti ini terkadang ya harus kita pahami dan harus kita berikan batasan-batasan secara syar'i. Jangan sampai kemudian kita ini punya apa dijadikan dalih untuk membolehkan bid'ah. Sebab kalau ada orang berkata begini, oh saya juga ya walaupun usholi juga sholat daripada dia nggak sholat gitu. Akhirnya dalih itu dijadikan sebagai pembolehan melafadzkan niat, padahal madzhab Syafi'iyah ya kebanyakan menyatakan itu tidak disyariatkan. Ini bukan sebuah pendalilan namanya, karena dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu dilakukan Rasul atau tidak? Kita katakan bid'ah tetap buruk, bid'ah tetap tercela. Lebih-lebih kalau misalnya dia tidak sholat. Nah, masih dari pesan singkat, Ustadz. Setelah mengetahui bagaimana halnya kedudukan kunut di dalam subuh, Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila di dalam satu sholat ada imam yang bersengaja untuk pada waktu kunut tersebut dia menyediakan waktu tertentu untuk orang membaca kunut tetapi dia tidak kunut, apakah hal ini disyariatkan di dalam Islam? Tentu perbuatan ini juga butuh contoh dari para ulama. Ada enggak ulama yang memahami seperti itu? Adapun dia berkata saya dalam rangka menghormati orang yang menyatakan sunnahnya kunut, kita katakan menghormati satu bab ibadah juga bab lain. Karena masalahnya ikhwatul Islam a'azani Allah, ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasul dan juga yang difahami oleh para ulama. Ya, dan kewajiban kita adalah mengamalkan sesuai dengan apa yang kita yakini itu sebagai sebuah sunnah atau tidak. Kalau antum punya keyakinan bahwasanya kunut subuh tidak sunnah, maka antum wajib mengamalkan apa yang antum yakini tersebut. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka amalkan sesuai dengan apa yang antum ya yakini bahwa itu tidak sunnah. Adapun bab masalah menghormati, jangan kemudian kita bawakan ra'yu pendapat-pendapat atau sebatas itu penganggapan baik sehingga akhirnya kita malah membuat sesuatu yang tidak pernah disyariatkan dalam agama. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Bapak? Dari Bapak Udin, Pak, di Cikarang, Pak. Silakan, silakan. Begini Pak, kalau kita sedang melaksanakan sholat gitu ya, kebetulan saya berada di sab kedua tuh. Kadang-kadang kan sekarang imam tuh suka pakai mic gitu kan. Iya. Terus suaranya feedback gitu, ngahyung kalau kata bahasa Jawa, kenceng banget gitu. Iya. Yang saya harus lakukan gimana gitu Pak? Batalkan sholat untuk mencabut mic atau diteruskan aja gitu. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama bahwa membatalkan sholat itu tidak boleh. Yang kedua bahwa kalau tempat mic itu dekat, bolehlah kita bergerak sedikit ya untuk mencabutnya. Hendaknya si imam juga ya segera untuk mencabut speaker itu ya, atau bagaimana caranya agar tidak ngahyung. Agar ini tidak mengganggu, ya bahkan bisa memekakkan telinga terkadang, ya merusak, ya mengganggu orang sedang sholat itu. Maka ya kalau memang ternyata permasalahannya itu yang pertama besar mudorotnya, ya, dan ini bisa sangat mengganggu, kita lihat kalau memang keadaannya dalam artian sangat-sangat mengganggu, ya tidak mengapa, kita batalkan karena memang ini mudorotnya besar. Sedangkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindarkan mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Tapi kalau ngahyungnya cuma sebentar dan tidak terlalu mengganggu, maka lebih baik jangan. Taib, tentunya yang lebih utama adalah mempersiapkan ya saja sebelum salat, jangan sampai terjadi feedback seperti itu. Kita angkat dari line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bu? Dari Serang Baru, Umu Ahmad. Iya, silakan. Ustaz, di hadapan saya ada sebuah buku yang dibawa suami saya, ya, dia terkenal seberhati sebiah gitu. Di dalamnya ada dikatakan gini, kalau logika kriteria bid'ah di atas menerapkan, maka seharusnya urutan surat-surat dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas juga bid'ah karena disusun bukan berdasarkan perintah atau petunjuk Nabi Muhammad SAW, melainkan sil ijma para sahabat. Terus sampai selesai gitu, terus juga dia mengatakan tentang penanggalan hijriah juga bid'ah, sistem kritik hadis bid'ah gitu. Tolong diberi penjelasan untuk saya supaya saya bisa menjelaskan kepada suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pembahasannya masuk pada pembahasan yang saya bahas. Tidak setiap yang Rasulullah SAW tidak lakukan itu bid'ah. Karena keadaan yang saya sebutkan dalam tiga keadaan. Pertama, saya ulangi lagi karena ini penting sekali. Bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu itu karena belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan. Ya belum dibutuhkan. Yang kedua, Rasulullah SAW meninggalkan itu karena ada pendorongnya, cuman masih ada penghalangnya. Nah, permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi itu tidak lepas dari dua tadi. Sehingga ketika pendorongnya sudah ada, kebutuhan mendesak, demikian pula penghalangnya sudah tidak ada, maka pada waktu bisa jadi disyariatkan karena adanya maslahat yang besar. Adapun kemudian Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu karena pendorongnya ada dan beliau pun mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya, maka jelas ini tidak disyariatkan. Maka yang disebutkan contoh-contoh tadi, akhi, ya ukhtal muslimah, ya, tidak lepas dari tiga keadaan tadi. Kemudian yang kedua, bahwasannya perbuatan para sahabat dan kesepakatan para sahabat dan ijma para sahabat adalah dalil. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ketika Umar mensyariatkan penanggalan hijriyah dan disepakati oleh seluruh sahabat, tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya. Ini sudah cukup sebagai sebuah hujjah, dalil. Ya, bagaimana dikatakan bid'ah sementara ini kesepakatan para sahabat, sedangkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa kesepakatan umatku ini tidak mungkin sesat. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Rasulullah sendiri yang menyatakan demikian. Bagaimana akan dikatakan bid'ah? Jelas, orang yang menyatakan itu sebuah bid'ah menunjukkan tidak faham tentang kaidah-kaidah bid'ah. Naam. Naam, untuk selanjutnya masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Ya, silakan ya. Ibu, dari mana? Dari Ibu Titin di Bintaro. Silakan. Saya ingin bertanya Ustaz, saya belum paham apa yang dimaksud dengan ahli kitab dengan ahli sunnah. Yang kedua, ahli kitab dengan ahli sunnah. Iya, maksudnya apa sih yang disebut ahli kitab? Terus apa juga yang disebut dengan ahli sunnah? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kitab sering dimutlakan itu untuk Yahudi dan Nasrani. Pemutlakan ahli kitab untuk Yahudi dan Nasrani. Itu yang dimaksud dengan ahli kitab. Adapun ahlus sunnah itu adalah merupakan sifat untuk suatu kelompok yang berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka senantiasa menjauhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama dan senantiasa menapaki jejak kaki Rasulullah dan para sahabatnya, yang senantiasa mengembalikan segala macam perselisihan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang sahihah. Mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, maka ahlu sunnah wal jamaah bukan sebatas penamaan. Ya, kalau sebatas menamai diri, semua orang ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, atau orang syiah pun menganggap dirinya ahlu sunnah. Tapi ya, ahlu sunnah bukan hanya nama, tapi juga sebagai sebuah manhaj, metode, sifat yang harus kita ketahui bagaimana metode mereka dalam akidah, dalam muamalah, dan yang lainnya. Nah. Kemudian dari pesan singkat dari Ibu Widya di Cibubur, Ustaz, apakah berdoa yang dipimpin oleh seseorang, semisal di akhir acara ditutup oleh doa dari seseorang, apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Akhal Islam, yang saya tahu dari fatwa para ulama, ya seperti Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Albani, masyayikh-masyayikh di zaman ini, hampir semua yang saya ketahui mereka semua nyatakan bahwa itu adalah perkara yang diada-adakan. Nah. Kemudian dari Pak Bahrudin di Lenteng Agung, Ustadz Ana melakukan zikir setelah sholat sunnah tahajud seperti halnya zikir setelah sholat fardu, apakah termasuk perbuatan bid'ah, Ustadz? Ikhwatul Islam, zikir setelah sholat fardu itu khusus untuk sholat fardu. tidak boleh diperuntukkan setelah salat tahajud, tidak pula salat rawatib dan yang lainnya. Sebab itu adalah ibadah yang sifatnya telah ditetapkan ya tempatnya dan waktunya. Maka jangan sampai kemudian dikir-dikir itu kita digunakan untuk setelah salat tahajud. Ya kalau kita berzikir dengan salat setelah salat fardu untuk salat tahajud, maka bisa jadi jatuh kepada perkara yang diada-adakan. Baik, untuk selanjutnya kita angkat di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Saya Sam dari Tebet. Silakan, Pak Sam. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. Anda mau nanya, Ustaz, Anda kan sering nih apa rutin, apakah amalan Anda, perbuatan Anda ini bid'ah, masuk bid'ah atau tidak gitu? Setiap malam Jumat nih, Anda baca selawat Nabi, yang Allah masal, ya seperti di dalam salat itu. Terus menunggu khatib datang, Anda baca ini, baca selawat, apakah Anda masuk bid'ah gitu perbuatannya? Karena kan malam Jumat atau hari Jumat membaca selawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini tidak bid'ah, karena Rasulullah SAW sendiri yang menganjurkan demikian. Akthiru minas salati alayya yawmal jumu'ah walailatul jumu'ah, kata Rasulullah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena Rasul sendiri yang menyuruh, maka bagaimana akan dikatakan bid'ah? Sementara itu adalah ya perbuatan sesuatu yang diizinkan oleh syariat kita ini.